Oh, ini pertanyaannya banyak. Mungkin cukup sekian dulu ya. Materinya insya Allah, kalau misalkan ada kesempatan di waktu yang akan datang, bisa kita lanjutkan ulang. Bisa kita lanjutkan lagi. Nah, adapun untuk kali ini, wallahu alam cukup sekian. Mudah-mudahan yang sedikit itu pun bisa langsung kita praktekkan dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Ustadz mengajarkan untuk senyum, untuk sapa, tapi kenyataan ikhwan-ikhwan salafi di lapangan pada embes sengut. Bahasa ngapak ya? Ya, embes sengut. Seolah-olah melihat neraka di depannya. Kenapa bisa seperti itu? Bikin masyarakat awam jadi gak srek, lebih-lebih sering apa? Singman dan sugih. Takon karo wong rasane abot. Ini asli putra daerah ini. Yang pertama, jazakallah khairan, ini kritikan yang sangat baik sekali. Dan kritikan seperti ini harus kita terima. Kritikan seperti ini harus kita terima. Jadi ada sebuah cerita lucu, tapi sekaligus kritik. Mungkin ada di antara antum pernah mengalaminya. Mau berangkat daurah, misalkan ke Banyumas. Istirahat sebentar di SPBU. Sholat zuhur, sholat asar atau apalah. Sebentar. Ketemu sama orang yang berjenggot, pakai jubah juga, tapi gak kenal. Lirik-lirikan tokbak. Salam juga enggak, senyum juga enggak. Ini sama-sama lirik-lirikannya. Pada orang kenal. Ya wes bablas. Subhanallah, di tempat daurah ketemu. Walah, ternyata ikhwane dewek. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Sering. Biar nambah cerita saya ini. Sudah beberapa pengakuan seperti itu keliru, Mas. Itu keliru. Nanti kalau jamaah tabligh gimana, Ustaz? Tahu dari mana? Tahu dari mana kalau itu jamaah tabligh? Kalau jamaah tabligh terus ana barakallahu fikum terus enggak ada syariat salam. Wong kita belum tahu lagi. Kan gitu. Apalagi jamaah tabligh itu yang namanya antum sudah belajar lah, alul bid'ah itu kan bertingkat-tingkat kan ya. Ada yang tokohnya, ada yang provokatornya, ada yang cuma ikut-ikutan enggak tahu sama sekali, Mas. Enggak tahu urusan bid'ah sunnah, pokoknya ngertine jamaah tabligh ya apik ya sapi melu gitu. Andai orang seperti ini diberi nasihat, diberi pemahaman, ngikut. Oh, ternyata kemarin keliru ya jamaah tabligh, yang benar salafi ya. Iya. Ada kan orang seperti itu tipenya? Ngikut aja. Nah, apa salahnya? Apa kurangnya? Ketemu di pom bensin sama-sama pakai jubah, pakai kupluk begitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Ngaji kemana nih, Mas? Ke Kalibagor atau Masjid Nur Sulaiman? Ada ustaz dari Gresik, Ustaz Afifuddin ini sih. Oh, sama. Kan gitu. Subhanallah, kasus seperti itu banyak sekali, jangan, Mas. Nabi Muhammad menyatakan dalam hadis ketika beliau ditanya, ayul islami khair. Islam yang terbaik itu seperti apa, wahai Rasul? Kata Nabi, tut'imut ta'am wa tukri'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Haditsun sahih akhrajahu Muslimun fi sahihi. Kata Nabi, engkau beri makan orang lain. Berbagi makanan. Bukan hanya untuk orang miskin. Orang kaya pun perlu diberi makanan. Kok bisa? Bisa. Menyadarkan. Yang namanya berbagi itu tidak pandang kaya, tidak pandang miskin. Tidak pandang perlu, tidak pandang tidak perlu. Saat kita memberi, beri. Kata Nabi yang kedua, tukri'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau ucapkan salam untuk orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Ucapkan salam. Apalagi zahirnya salafi, zahirnya baik. Ini yang disalamin cuma yang pakai jubah sama yang pakai kupluk saja. Ya ini tadi akhirnya masyarakat akan menganggap dakwah salaf itu dakwanya tertutup, meng dinggo wong jubahan tok. Nah, tidak ada salahnya tetangga antum meskipun dia tidak sholat tapi dia muslim. Jumatan terlihat misalkan. Idul Fitri kelihatan. Misalkan, ucapkan salam. Assalamualaikum, Pak. Jangan dibentak. Masyarakat awam, sekali lagi masyarakat awam, penanganannya berbeda. Nek wis ahli tokoh hizbi ya beda lagi nanti urusannya. Tokoh ahlul bid'ah lain lagi. Iki wong awam, Mas. Orang ngerti apa-apa. Ucapkan assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Tiap hari begitu. Sudah banyak yang kemudian tersadar lalu ingin belajar agama hanya karena serawungan seperti itu. Hanya karena sekedar setiap hari disalamin dengan wajah berbinar-binar, wajah berseri, mata berbinar-binar, dan senyum mereka. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Dan lagi. Assalamualaikum Pak RT. Sehat Pak RT. Sehat. Manusia itu kan ada malunya juga. Kalau sudah disalamin seperti itu, salamin seperti itu. Biiznillah ya azza wajal. Hatinya akan tergerak. Mungkin pertama tidak sholat di masjid, izin. Sholatnya di rumah, nggak ada masalah, bertahap kok. Lama kelamaan sudah merasakan enaknya sholat, ikut sholat berjamaah di masjid, subhanallah. Apalagi kalau sesama kita ini, mungkin barakallahu fikum, mungkin ya satu kekurangan yang harus kita kritisi juga, momen seperti ini, momen daurah seperti ini, momen yang mengumpulkan sekian banyak orang dari beberapa daerah, itu tidak termanfaatkan dengan baik. Kita datang ya tidak kenal, tidak kenal, pulang ya pulang tidak kenal juga, kan begitu. Padahal ini kesempatan kenalan yang dari sini, dari sana. Nah, jadi jangan ngelompok, misalnya wong dari daerah A kumpulnya di pojok sana, yang sama-sama kenal, daerah B kumpulnya di sini, yang daerah C kumpulnya di sana. Silang, umpan lambung, kan gitu. Ya kan, betul nggak? Yang namanya pipi kanan, pipi kiri, ciuman seperti itu hanya untuk yang dikenal saja? Atau untuk saudaramu yang datang dari jauh? Meskipun tidak engkau kenal? Tetap yang engkau kenal, tidak engkau kenal, ketemu. Sekian banyak keluhan, ikhwati fillah. Sekian banyak keluhan dari mereka yang ingin baik, akhirnya mengurungkan niatnya untuk menjadi orang baik. Karena sikap kita yang seperti ini. Pamflet itu disebar sana sini. Pamflet daurah ya. Pamflet disebar sana sini lewat SMS, lewat radio, lewat WA, Facebook, semua. Tujuan penyebaran informasi itu apa? Mengundang umat Islam enggak ya? Setelah umat Islam datang tidak disambut. Piye, piye. Makanya di beberapa daerah saya sampaikan, tolong. Misalkan ada daurah seperti ini, mbok ya 1, 2, 3 orang ditunjuk khusus menyambut tamu. Seneng gak kalau seperti itu? Seneng ya? Ada berapa pintu misalkan? 1, 2, 3 pintu. Tugasnya cuma ahlan wa sahlan, marhaba. Silahkan Pak, istirahat. Ustadznya baru mandi, memang orangnya agak telat. Kalau untuk Ustadz Mokhtar dibilangin seperti itu, boleh. Tidak tersinggung. Kalau untuk Ustadz yang lain, jangan. Nanti dikiranya Ustadz Mokhtar mengajarkan. Untuk saya boleh, saya ridhoi. Ini Ustadznya jamnya seharusnya gini kok telat. Monggo, untuk saya ya. Satu pintu satu orang, subhanallah. Silakan Pak, dari mana Pak? Oh ya dari sana. Ahlan wa sahlan marhaban, insyaallah. Itu kumpul sama yang Bapak dari sana, itu dari sana. Dikenalin sama panitianya. Di beberapa daerah saya sudah sering saya sampaikan seperti itu. Mungkin di daerah sini juga saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada kesempatan di Cilacap besok, saya sampaikan di Kebumen, saya sampaikan. Kecuali kalau orang Cilacap dengar duluan. Orang Kebumen dengar duluan. Tambah di beberapa daerah saya tambahkan. Nah, ada air mineral. Coba bayangkan Mas, panjenengan datang dari tempat jauh, baru sekali dua kali ikut kajian, ingin baik, mengenal dakwah salafiyah, ya, masuk ke masjid, nggak ada yang nyambut, nggak ada yang ngajak bicara, diem aja, belum punya teman ini, diem. Pahit apa enggak itu? Jujur loh Mas, jujur, pahit nggak? Pahit sekali loh Mas. Tapi kalau misalkan antum datang dari tempat yang jauh, ada panitia yang subhanallah rapi gini. Dari mana Mas? Dari mana Pak? Dari mana? Sampang. Jauh ya? Wah, dari Sampang Masya Allah jauh Pak. Semangat sekali Bapak ini sudah sepuh. Enak ya? Dengan seperti itu. Jangan kalah sama petugas bank atau petugas kantor gitu. Oh silakan Bapak ini. Ada panitia seperti itu khusus diambil. Plus air mineral yang seperti ini. Kalau di sini dibagi-bagi enggak? Satu kardus, Pak. Ya ini masukan buat panitia. Nanti kalau misalkan sudah didengar Cilacap, besok dipraktekan, alhamdulillah. Sudah didengar Ikhwan Kebumen, besok di Kebumen hari Ahad dipraktekan, alhamdulillah. Syukur ilmu dipraktekan. Air aqua, Pak, itu satu kardus isinya berapa, Pak? Yang kecil ini. Berapa? 44. Hah? Ada 48, ada 24 lah. Yang aqua kecil loh, Mas. Yang ini air mineral kecil. 48 ya. Harganya berapa? 12.000. Ada macam-macam, yang paling murah. Salafi cari yang paling murah. Berapa? 6.000. Ya, yang sedang 12.000 tadi ya. 12.000 untuk 48 orang. Kira-kira sekarang ini butuh berapa kardus ini, Pak? Lihat ini. Hah? Iya, seharusnya begitu, panitia. Modalnya cuma berapa? Katakan 100.000, Pak. 100.000 itu sudah dapat berapa kardus? Coba dihitung. Hah? 8 ya. 8 kali 48 berapa itu, Pak? 400-an ya. Cukup gak ini kira-kira? Cukup. Sekarang bayangkan, Pak, panjenengan datang dari jauh, baru ngaji, ingin ikut karena baca pamflet, diundang panitia loh ini. Diundang panitia datang sini, disambut, Masya Allah, Pak, dari mana? Dari Sampang. Ada petugas yang lain, Pak, hadiah dari panitia, air mineral, silahkan duduk. Senang gak seperti itu? Banget ya. Murah maning, tidak mengeluarkan banyak biaya. Saya yakin, saudaraku fillah, saya yakin sekali, bila hal seperti ini ingin dihidupkan, panitia gak usah keluar uang. Saya yakin ada 1, 2, 3, 4, 5 di antara antum yang terketuk hatinya, dapat pahala banyak. Cuma 12.000, Pak ya. Hah? Satu kardus. Cuma 12.000 kan ya. Cuma 12.000, Mas, titip. Gue tunggu air mineral. Beli, nanti dibagikan ke panitia. Saya yakin yang amalan yang seperti ini itu berlomba-lomba, kan? Bahkan mungkin nanti surplus. Bisa dibagi saat masuk, saat istirahat dibagi lagi. Untuk ummahat pun demikian dibagi-bagi. Kira-kira yang seperti ini sulit diamalkan atau sulit? Sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Mudah ya. Wallah alam. Seperti itu ya, senyum, salam dan sapa. Bagaimana menghilangkan rasa gelisah dan perasaan tidak nyaman di dalam hati? Sering terfikirkan kematian tetapi merasa belum banyak amalan. Itu tadi yang pertama, memang kita harus mencari tahu apa sebab rasa gelisah dan perasaan tidak nyaman itu muncul. Cari tahu dulu sebabnya, barulah diobati. Tapi kalau dari pertanyaan ini jelas arahnya, sering berpikir mati tetapi merasa belum banyak amalan. Yang seperti ini justru baik, selama tidak berlebihan. Selalu berpikir kematian sehingga membuat gelisah, itu dikatakan baik, selama tidak memutus harapan, selama tidak memupus semangat. Berpikir tentang kematian sehingga memunculkan rasa gelisah itu baik, selama bisa mendorong semangat untuk beribadah. Tapi kalau cuma mikir doang, keliru. Gelisah terus. Misalkan malam ya, pengen tidur ingat mati, gelisah kanan kiri. Sampai subuh seperti itu, keliru. Tapi kalau misalkan ada rasa gelisah seperti itu muncul, langsung bangun sholat. Langsung bangun baca Al-Quran. Langsung bangun berzikir. Nah, misalkan seperti itu. Itu bagus. Tapi ada sebagian orang yang hanya tergoda oleh rasa gelisah terus, tanpa ada praktek amaliyahnya seperti apa. Ini keliru. Tapi kalau misalkan terdorong rasa takut tentang kematian, apa yang harus dipersiapkan, terus mendorong ya, rasa gelisah itu kemudian mendorong untuk beribadah, yakin setelah beribadah gelisah itu akan hilang, husnudzon itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, itu jawabannya. 10 menit maning ya. Masya Allah, kipas banget ya, Ustaz. Iya. Ini maksudnya suara rakyat itu seperti ini, benar. Ustaz, iya. istri ana di bulan puasa kemarin sakit di rumah sakit selama 3 hari. Memang tidak ada yang menengok di rumah sakit, hati terasa sakit, benar kan? Kunjungi orang sakit. Yang dijenguk itu bukan hanya sesama ikhwan saja, kan begitu? Kalau misalkan yang sakit akhwat, yang sakit ummahat, misalkan yang datang berombongan, bukan satu persatu, kira-kira bisa menimbulkan fitnah apa enggak? Misalkan ada akhwat, contoh ini, umurnya masih 22. Misal kan gitu, terkenal lagi. Contoh loh ini, saya beri contoh yang ekstrim ini. Ada akhwat usianya 22, terkenal ini segala macam bagus. Sakit di rumah sakit. Nah, misalkan jatuh sampai tidak sadar. Kalau yang datang menjenguk rombongan 10 orang, 12 orang. Tanpa menyebutkan nama, daftar nama penjenguk kan enggak ada. Tapi misalkan ikhwan-ikhwan dari Ma'had Kalibagor jenguk bawa apa namanya? Ya tali asih lah, buah atau brownies atau apa namanya kan begitu. Saya tanya secara jujur, kira-kira yang seperti itu menimbulkan fitnah enggak? Menimbulkan fitnah itu maksudnya akhwatnya terus GR gitu. Mungkin enggak seperti itu? Rombongan loh ini. Insyaallah enggak ya. Tapi kalau yang datang orang per orang ya mungkin. Kasih kado terus tulisi Hasan. Hasan Kalibagor. Enggak ada yang namanya Hasan ya? Ada. Enggak apa-apa, kesamaan nama bukan berarti kesamaan dah ya. Apa? Tidak ada maksud apa-apa loh, Mas. Yang kalau seperti itu menimbulkan fitnah apa enggak, Mas? Menimbulkan ya. GR akhwatnya, wih, Hasan perhatian banget nih, mana nih? Gitu, bawa hadiah segala macam. Tapi kalau rombongan, kan begitu, rombongan tidak disebutkan namanya, yang penting ini dari ikhwan-ikhwan Kalibagor. Subhanallah. Jadi yang dijenguk itu, asalkan dia muslim, asalkan dia muslimah, apalagi salafi-salafiyah, jenguk bayi yang sakit, misalkan anak kecil yang sakit, ummahat yang sakit, tidak ada masalah biiznillah. Asalkan diperhatikan adab-adab syar'inya. Salah satu bentuk adab syar'i tadi, kalau misalkan yang dijenguk itu akhwat atau ummahat, datangnya berom, bukan jangan, wah ustaz membolehkan menjenguk akhwat. Ustaz Mukhtar membolehkan menjenguk akhwat yang sakit. Datang sendiri. Saya tidak membolehkan. Yang saya arahkan tadi apa? Barakallahu fikum. Berom, bukan senang nih lihat nih. Sampai hati terasa sakit. Dan hati ini terasa iri melihat saudaranya di sebelahnya ditengok tetangganya. Bahkan pernah ketika itu anak pernah menangis di suara rakyat loh, Mas. Dengarkan. Apakah dengan kesabaran tersebut Allah menggantinya dengan pahala? Ya kalau bersabar pasti Allah ganti dengan pahala. Sabar maksudnya sabar kok enggak dijenguk. Sabar kok melihat tetangganya di apa itu teman di sebelahnya yang sakit dijenguk tetangganya. Sabar karena menangis tadi. Wajar Anda menangis, itu wajar, manusiawi sekali. Karena orang yang sakit terkena musibah itu ingin diperhatikan, ingin diperhatikan. Wallahu. Sedikit lagi ya. Sabar ya, Mas ya. Biar dapat pahala. Afwan Ustaz, apakah anak-anak salafi boleh menjadi seorang dokter dan insinyur? Dan apakah dibolehkan kita atau anak-anak kita dikuliahkan di universitas-universitas umum dengan mengambil jurusan kedokteran? Karena di pendidikan kita kaum salafi belum ada universitas kedokteran. Kedokteran universitas ya. Dan bagaimana jalan keluarnya? Karena gak masuk, gak usah cari jalan keluar. Karena apakah mungkin anak-anak kita jadi ulama, ustaz semuanya, pedagang herbal semuanya? Karena terus terang anak-anak sekarang lagi sekolah di pendidikan yang dikelola salafiyin. Nah, antum yang bertanya ini dan semua saudara-saudaraku di sini, mungkin ini kan cari udzur kan ya? Mungkin belum pernah mendengar suara hati dokter-dokter salafiyin. Saya sudah terlalu sering mendengarnya, curhat mereka, nyesel mereka semuanya. Tak banter ke ini, tapi banter ke sambil ketawa kan gitu. Pak, Mas, Ahli, saya nyampaikan nasihat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dokter yang kemudian kenal kajian salaf, kemudian menjadi salafi, nyesel. Jangan dikira kemudian mereka bangga jadi dokternya. Sungguh, yang saya temui, mereka nyesel. Kenapa kok kuliah? Kenapa harus jadi dokter? Mereka itu iri dengan anak-anak kita. Demi Allah mereka iri. Sampai mereka punya istri, punya anak yang banyak, belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, belum punya hafalan Al-Quran. Melihat anak-anak kita kecil, subhanallah itu, lari-lari, kejar-kejaran sama temannya sambil membaca watini wazaitun, turi sinin. Pernah melihat anak-anak kita seperti itu? Main sambil baca Al-Quran? Main saja baca Al-Quran kok yo. Dokter-dokter itu subhanallah, 1, 2, 3, 4 saya masih ingat para dokter-dokter itu yang ngaji. Saya beri contoh sekarang. Saya sebut namanya, tidak ada masalah. Namanya Dr. Ahmad Jamil dari Solo, aslinya Gresik. Saya sebut namanya. Dulu waktu ada Poso, beliau jadi ketua Ahmad di Poso. Posisinya di Solo sebagai direktur, direktur loh mas, direktur medis Rumah Sakit Islam Pustati, bagian tulang itu. Direktur medis, bukan dokter biasa loh ini. Direktur medis. Dua periode dipertahankan. Biasanya periode sebelumnya satu periode diganti. Ini dua periode karena saking dipercaya oleh pihak rumah sakit menjadi direktur medis. Dua periode, hampir 4 tahun. Nah, sekarang di mana? Di Fuyush, di Aden, Syekh Abdul Rahman. Posisinya sebagai direktur medis tinggal. Profesi, bukan posisi saja, posisi sebagai direktur medis ditinggalkan, profesinya sekaligus sebagai dokter ditinggalkan mas. Bukan cuma posisi ya, beda ya posisi dan profesi itu ya. Posisi itu kan jabatan tadi. Kalau profesi itu apa? Kerjaannya, ditinggal sebagai dokter. Sekarang sudah 3 bulan di Aden. Saya selalu doakan buat beliau, Bang Jamil. Mau nangis sana ini. Sulit menemukan orang seperti itu, subhanallah. Berbicara dengan dokter-dokter seperti itu, jangan melihatnya, oh salafi gak ada dokter, mana ah? Salafi itu tidak kekurangan dokter. Alhamdulillah dokter-dokter yang kemudian sadar, beragama, pengen menjadi salafi, sudah banyak sekali. Singkurang kuwi ustate. Daurah di Banyumas kok yang diundang ustad-ustad itu aja. Bener gak mas? Bukan kemudian protes kok saya undang-undang, bukan protes. Silahkan ustadz-ustadz itu diundang, jazakumullah khairan asatidah kita. Tapi kan sebagai bukti kita itu kekurangan ustadz. Yang dokter saja nyesel kok mas. Nyesel yang dokter ini sekarang 3 bulan di sana. Posisinya direktur medis. Dan sekian banyak, sungguh demi Allah, bukan 1, 2, 3 dokter yang sudah saya temui, dokter salafi, yang kemudian menyatakan penyesalannya. Yang insinyur juga sama mas. Yang tadi kan ditanya insinyur sama dokter, pada nyesel. Yang jadi pejabat nih, jangan dikira yang kenal dan senang dengan dakwah salafiyah itu cuma balok satu, balok dua. Bukan meremehkan, bukan. Tapi untuk menyampaikan ini kenyataan di lapangan loh mas. Yang sudah melatih, tahu melatih ya? Apa berarti? Mayor dan di atas yang kenal salafiyah pada nyesel. Yang dulunya semangat pengen jadi polisi, pengen jadi tentara biar gaya, gengsi dan prestis, sekarang nyesel gak bisa keluar dari kesatuan, padahal pengen pelihara jenggot. Sekarang jenggotnya dicukur, subhanallah. Ini rame-rame. Astagfirullah, dunia sudah terbalik mas, mas. Yang pengen jadi salafi banyak, ini sing dagus wes salafi, pengennya jadi wong awam. Aduh, nyata apa enggak nih mas? Nyata sekali. Makanya saya bilang, ada beberapa kali pertemuan saya dengan beberapa anak muda, di beberapa tempat ya, saya dipertemukan dengan pengurus tempat, dengan anak-anak muda, yang anak-anak muda, anak-anak salafi ini nih, yang ada di sekitar itu. Saya ceritakan, mas, saya sudah ketemu sekian banyak orang. Mas-mas semua ini senang main bola, pengen masuk di klub terkenal segala macam. Ustadz Mukhtar pernah bertemu dengan ikhwan-ikhwan salafi yang dulunya pemain profesional di Liga Indonesia, pemain Arema, pemain Persis Solo, anda sebutkan. Bahkan ada yang pernah masuk di timnas U14. Nyesel jadi pemain bola. Panjenengan-panjenengan malah pengen semua jadi pemain bola. CR7 lah, CR9 lah, CR10 segala macam. Yang pernah jadi pemain bola profesional saja nyesel, waktunya terbuang. Pengennya bisa baca Al-Quran, pengennya bisa hafal sunnah Nabi, pengennya bisa ibadah dengan lancar. Nyesel lah sampean malah pengen seperti itu. Mereka itu iri je sama jenengan. Kok dari kecil sudah bisa guyone wae maca Al-Quran. Ngelindurnya coba. Ngelindurnya Asmaul Husna. Ada orang ngelindurnya Asmaul Husna saking senengnya dengan agama. Saya bilang Ustaz Mukhtar pernah bertemu dengan beberapa pejabat yang pangkatnya tinggi. Mereka menyesal semua. Ini saya sampaikan ke anak-anak muda itu di beberapa tempat. Sepulang saya dari Yaman yang terakhir ini. Mereka itu pengennya ngaji seperti kalian. Kalian malah pengen seperti mereka. Ada ikhwan salafi geng motor. Wah, kerjanya touring sana touring sini. Rambutnya gondrong, pakai helm gini. Segala macam. Kalian malah pengen, dia aja nyesel kok jadi seperti itu. Artinya yang seperti saya sampaikan. Ini direktur ini. Mundur dari jabatannya. Beberapa waktu yang lalu, waktu di Bandung, saya ketemu sama ikhwan dari Majalengka. Selesai sesi pertama, turun dari kursi, mimbar itu saya didatangin Ustaz, mohon nasihatnya. Kenapa? Saya ini wakil ketua cabang Adira Finance. Dan sekarang sedang proses mengundurkan diri. Bagaimana dengan rumah, demikian juga tanah yang sudah saya miliki? Kan begitu? Ya saya jawab, selama tidak bisa dipastikan 100% haram, tidak ada masalah. Kan ketika bangun rumah kan uangnya macam-macam tuh. Ada uang dari pemberian ibu, ada uang tabungan, ada uang gaji segala macam. Yang penting sekarang banyak-banyak sedekah saja. Banyak-banyak infak, banyak-banyak memberi hadiah. Itu cara untuk membersihkan harta. Tapi subhanallah, wakil ketua cabang Adira Finance gajinya ditinggal. Ada yang pegawai bank, pegawai pajak. Subhanallah yang gajinya, ada yang kerja di perusahaan sebulan kerja, satu bulan itu kerja gajinya 10 juta. Ditinggal semua. Lah ini kok pengennya malah aduh seperti mereka yang jadi dosen di kampus-kampus itu yang sudah ngaji. Saya kenal 1, 2, 3 di antara mereka. Ini kan jadi ustaz akhirnya kan banyak yang curhat ya. Akhirnya saya kan mengumpulkan, menghimpun sekian banyak informasi. Ini saya sampaikan kepada antum semua. Orang-orang itu pada nyesel semua. Mungkin ada di antara antum yang sudah pernah nyesel juga. Tolong sampaikan kepada beberapa ikhwan yang pengen anaknya jadi insinyur, jadi apa namanya, jadi dokter tadi, tolong sampaikan sing dadi insinyur karo dokter yang nyesel kok pengen dadi seperti kita. Nah, wah sudah cukup mas ya, ini pertanyaannya masih banyak tapi waktu juga yang membatasi, bukan karena tidak ingin menjawab pertanyaan tapi karena ya itu tadi, ini rangkaian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkesan dan kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan mas, jangan lupa kenalan. Kalau sama saya kan udah kenal. Waalaikumsalam. Ah iya, jazakallahu khairan, barakallahu fiikum. Nggih. Dari mana ini? Unsud, Sudirman, Purwokerto ya. Apa dosen?